Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita melanjutkan pembahasan kita yang kita ambil dari kitab Manhaj Al-Firqatin Najiyah. Pembahasan kita yang lalu pembahasan tentang Asyirkul Akbar wa Anwa'u, macam-macam syirkul akbar atau syirik akbar dan macam-macamnya. Telah kita lewati beberapa poin pembahasan. Yang pertama, apa yang maksud dengan syirik itu sendiri? Yang jelas, bicara tentang syirik meliputi syirik rububiyah, syirik uluhiyah, dan syirik asma wa sifat. Dan syirik artinya adalah menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Di antara ciri khas ajaran Islam adalah tauhid. Sehingga apabila seorang muslim dia kehilangan ciri khas ini, itu tauhid, maka sama dengan tidak ada artinya Islam yang dia miliki. Dan lawan daripada tauhid adalah syirik, penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala, baik dalam hal rububiyah, asma wa sifat, kemudian juga uluhiyah. Maka syirik hakikatnya seputar itu. Kemudian ditinjau dari besar kecilnya, syirik ada yang syirkun akbar, syirik yang besar, dan ada syirkun ashar, syirik yang kecil. Yang para ulama membedakan jenis syirik akbar dan ashar ini berkaitan dengan konsekuensi hukum atau dampak yang diakibatkan. Kalau syirkun akbar, dampaknya adalah dia rusak Islamnya, alias dia sudah tidak muslim lagi, dia seluruh amal-amalnya hancur, dia kekal di dalam neraka, halal darah dan hartanya. Ini adalah syirkun akbar. Adapun syirkun ashar belum sampai ke tingkat dampak-dampak tadi. Dosanya tidak mengekalkan di jahanam, dosanya tidak menghancurkan semua amal kebaikan yang dia miliki, dosanya tidak menjadikan dia murtad keluar dari Islam. Ini diantara dampak-dampak perbedaan antara syirkun akbar dan syirkun ashar. Dan ini harus paham juga, karena salah di dalam memahami bisa menjadikan fatal akibatnya, karena berkaitan masalah konsekuensi hukum dari kedua syirik tersebut. Dilihat dari sisi jelas tidaknya, artinya kelihatan tidaknya, ada disilahkan dengan syirkun jali dan syirkun khafi. Syirkun jali, syirkun khafi. Kalau jali itu artinya terang, jelas, sehingga syiriknya itu betul-betul nampak. Kalau khafi artinya tersembunyi, khafi tersembunyi. Istilah jali dan khafi juga. Jali ada yang akbar, ada yang ashar. Khafi juga ada yang akbar, ada yang ashar. Jali yang akbar, contohnya sujud kepada patung, kelihatan jelas bagaimana dia beraktivitas sujud kepada patung, nyembah patung. Jali yang masih sirkun asghar umpamanya terang-terangan lafaz sumpah dengan selain Allah, atau juga pakai akik yang dianggap sebagai jimat, tolak bala, ini syiriknya syirik asghar. Nah, ini jali kelihatan. Yang khafi contohnya yang tidak kelihatan dan itu merupakan syirkun akbar. Contohnya berkeyakinan bahwasanya ada Tuhan lain selain Allah, ada sesembahan lain selain Allah, enggak kelihatan, wong keyakinan namanya keyakinan. Baru dikelihatan itu kalau kemudian dia ucapkan, dia tulis, dia lahirkan, baru kelihatan. Tapi masih dalam bentuk keyakinan, maka enggak kelihatan. Ini sudah jatuh dalam syirkun akbar. Syirkun asghar yang khafi contohnya yaitu riya. Khafi, riya itu khafi, enggak dilihat dari luarnya, karena itu berkaitan masalah amalan hati. Sehingga para ulama membagi syirik bisa dilihat dari, ditinjau dari besar kecilnya menjadi apa, ikhwan? Ditinjau dari besar kecilnya menjadi apa? Akbar, asghar. Apa? Iya, akbar dan asghar. Dilihat dari jelas dan tidaknya jali dan khafi. Jali bisa meliputi akbar dan asghar. Khafi juga begitu. Nah, sekarang kita lihat rincian beliau berkaitan dengan anwa'u syirikil akbar. Kemarin sampai mana? Nomor berapa kemarin? Hah? Sekarang masuk 6. Sekarang 5 atau 6? Sekarang 5. Kemarin 5. Sekarang 6. Ya, kemarin telah kita lewati beberapa pembahasan atau poin dari macam-macam syirkun akbar. Ada syirku doa, syirik dalam masalah doa. Ada syirku fi sifatillah, syirik dalam hal sifat Allah Ta'ala. Yang ketiga syirkul mahabbah. Yang keempat syirku ta'ah. Yang kelima syirkul hulul. Sekarang kita masuk pada yang keenam, yaitu syirku tasarruf. Silakan baca. Baca. Syirik tasarruf atau tindakan yaitu keyakinan bahwa sebagian wali memiliki keleluasaan untuk bertindak dan mengendalikan urusan makhluk, percaya bahwa mereka bisa mengatur persoalan-persoalan makhluk. Mereka menamakan para wali itu dengan wali kutub, padahal Allah telah menanyakan orang-orang musyrik terdahulu dengan firman-Nya, "Wa may yudabbirul amra fa sayaquluna Allah." Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka menjawab, ya. Yang keenam syirku tasarruf, yang termasuk diantara syirkun akbar adalah syirku tasarruf. Syirik dalam bentuk keyakinan bahwa ada sebagian makhluk yang mereka punya kuasa mengendalikan alam semesta. Wahuwa, yang dimaksudkan dengan syirku tasarruf, i'tiqadu anna ba'dal awliya, i'tiqadun anna ba'dal awliya lahum tasarrufat fil qawni yudabbiruna umurahu yusammunahum al-aqtab, ma'a anna Allah Ta'ala yas'al musyrikin al-aqdamin qailan. Syirku tasarruf adalah keyakinan, i'tiqadun, keyakinan, anna ba'dal awliya, bahwa sebagian para wali, lahum tasarrufa, mereka itu memiliki kuasa untuk mengendalikan fil qaun, di alam ini. Yudabbiruna umurahu, itu mengatur urusan alam. Jadi mereka mengatur urusan alam, mengendalikan urusannya. Ada keyakinan bahwa sebagian wali yang dikenal dengan wali kutub, Yusammunahum al-aqtab, yang mereka menamainya dengan wali kutub. Wali kutub yang dianggap atau diyakini bisa atau punya kuasa mengurus bagian alam tertentu. Sedangkan orang musyrik dahulu saja, ma'annallaha ta'ala, padahal bersama dengan keyakinan mereka tentang wali kutub, Allah subhanahu wa ta'ala yas'alul musyrikin al-aqdamin, bertanya, telah bertanya kepada orang-orang musyrik yang terdahulu, qailan, dalam firman Allah, wa mayudabbirul amra fasayakulun Allah. Dan kalau dan mereka ketika ditanya siapa yang mengatur urusan alam semesta ini, fasayakulun, mereka pasti akan mengatakan Allah. Artinya orang musyrikin zaman dulu syirik rububiyahnya itu lebih genah dibandingkan dengan musyrikin orang zaman sekarang ini. Makanya dikatakan oleh para ulama kita, atau Syekh Muhammad At-Tamim mengatakan, anna musyriki zamanina akhlaq minal awwalin, bahwa musyrikin zaman kita ini lebih parah dibandingkan dengan musyrik pada zaman dulu, di zaman awal, itu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Di antaranya yang pertama, orang-orang musyrikin zaman dulu syirik mereka itu rata-rata dalam hal uluhiyah. Adapun dalam hal rububiyah, mereka rata-rata lurus, artinya meyakini rububiyah Allah Ta'ala. Ini bisa dilihat dalam beberapa ayat yang Allah sebutkan, seperti diantaranya, walain sa'alatahum man khalaqas samawati wal arda layakulunallah, seandainya kamu tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan mengatakan Allah. Dalam ayat yang lainnya Allah lebih komplit lagi menyebutkan isi kandungan ayatnya, qul may yarzuqukum minas samai wal ardi, katakanlah siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi, amma yamliku sam'a wal absar, siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan, wa mayukhrijul hayya minal mayyit wa mayukhrijul mayyita minal hayyi, siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup, siapa yang mengeluarkan itu semuanya, fasayaquluna wa mayudabbirul amra, dan siapa pula yang mengatur seluruh urusan alam, fasayaqulun, mereka pasti akan mengatakan Allah. Allah, sehingga mereka dalam hal tauhid rububiyah itu lebih genah, dia lebih benar. Orang zaman sekarang syiriknya telah merambah dalam syirik rububiyah. Padahal secara umum syirik rububiyah ini telah diakui oleh, walaupun orang kafir yang paling kafir, iblis saja mengakui rububiyah Allah Ta'ala, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan aku ya Allah dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Fir'aun juga yang mengatakan dirinya, sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, Fir'aun pun meyakini tentang Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hatinya. Apa kata Allah? Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa uluwan. Fir'aun beserta dengan para jajarannya, para pejabat pembesar kerajaannya, mereka itu menampakkan sikap juhud, sikap menentang. Tapi wastaiqanatha anfusuhum, jiwa mereka sungguhnya meyakini tentang apa yang didakwahkan Nabiullah Musa alaihissalam. Kenapa kok mereka itu menampakkan juhud, penentangan, sedangkan hatinya mengakui zulman wa uluan, karena kezalimannya dan keangkuhan, kesombongannya. Sehingga Fir'aun pun sungguhnya mengakui tentang rububiyah Allah Ta'ala. Dan orang-orang musyrikin juga demikian. Maka kalau sekarang ini ada orang yang mereka bahkan mengatakan atau KTP-nya Islam, gampangnya begitu, sedangkan keyakinannya mereka berkeyakinan tentang adanya wali-wali kutub yang mengurus sebagian urusan alam semesta ini, sehingga mereka jadikan wali kutubnya itu sebagai wasilah untuk mengantarkan kepada Allah Ta'ala. Maka ini lebih buruk keyakinan mereka dibandingkan dengan musyrikin di zaman jahiliyah, di zaman Rasulullah SAW. Yang kedua, di antara keparahannya, lebih parahnya orang musyrik zaman kita ini, kalau orang musyrik zaman dulu yang mereka sembah itu rata-rata memang betul-betul soleh, betul-betul soleh, memang betul-betul baik, agamanya baik. Tapi orang-orang musyrikin zaman sekarang yang mereka sembah dari para wali kuburannya di subyo-subyo, dimakmurkan, didatangi, berjubel-jubel, itu rata-rata rusak, pikirannya rusak, kemudian ibadahnya rusak, akhlaknya rusak, tidak dikenal sebagai orang yang soleh genah. Pikirannya rang genah, ibadahnya enggak genah, kemudian juga tampilan hidupnya enggak genah, malah sukanya nyeleneh. Itu yang kemudian diyakini sebagai betul-betul wali, semakin tinggi tingkatannya semakin nyeleneh. Ini yang dijadikan sebagai sembahan orang sekarang, modelnya rata-rata kayak gitu. Yang mereka yakini sebagai wali itu lebih mirip dajjal, lebih mirip dajjal dibandingkan dengan ini orang yang soleh. Kemudian yang ketiga, di antara lebih parahnya, ngantuk. Ya, dikuka, kasihan. Yang lainnya makan enak, antum tinggal tidur. Kemudian yang ketiga, bahwa orang musyrikin zaman dulu itu kenapa menolak kalimat la ilaha illallah, karena dong mudeng. Karepe itu kalau suruh ngucapkan la ilaha illallah itu karepnya gini, itu mudeng, sehingga mereka menolak karena tahu konsekuensinya itu kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu dia harus meruntuhkan semua yang mereka sembah selain Allah, lalu totalitas nyembah itu hanya kepada Allah Ta'ala, sehingga mereka terhiran-hiran dengan seruan itu, aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadala syai'un ujab. Apakah kami harus menjadikan ilah yang banyak itu menjadi satu ilah? Ini adalah perkara yang sangat menghirankan. Ini perkara yang sangat menghirankan. Alhamdulillah, kalau orang sekarang kadang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah ribuan kali, tapi ramudeng, karepe dengan kalimat la ilaha illallah itu ramudeng, sehingga amalnya itu enggak nyambung dengan yaitu perbuatan dengan apa yang diucapkan. Ucapannya itu tidak tercermin di dalam amaliyah dia, orang yang berla ilaha illallah. Maka dikatakan lebih parah. Kemudian orang musyrik terdahulu, yang keberapa? Orang musyrik terdahulu itu syiriknya itu, amalia syiriknya itu sempat ada saat-saat dalam berdoa kepada Allah itu murni, total murni, hanya dimurnikan doanya kepada Allah Ta'ala. Yaitu pada saat mereka terjepit masalah, pada saat mereka itu sedang betul-betul dalam kondisi yang terjepit, yang mereka tahu gak ada yang bisa menolong dari kesulitan seperti itu kecuali hanya Allah Ta'ala. Wa idza raqibu fil fulki da'aw Allah mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Kemudian di antara yang Allah sebutkan tentang orang-orang musyrik zaman dulu, ketika mereka sedang berlautan di lautan, kemudian ombak itu mengepung mereka, wa idza ghasiyahum maujun kadzulal, lalu ombak itu mengepung mereka, da'awallaha mukhlisina lauddin, saat itulah mereka betul-betul memurnikan doanya itu hanya kepada Allah Ta'ala. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun, tapi kalau sudah kembali ke daratan selamat, maka mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah syiriknya orang sekarang lebih parah dibandingkan dengan orang zaman dulu, dilihat dari beberapa sisi. Pertama, Pak Ikhwan, apa tadi? Iya, orang-orang musyrikin zaman dulu gimana? Iya, terus yang kedua, iya, sekarang yang ketiga, iya, yang keempat, ya sempat memurnikan doanya kepada Allah Ta'ala. Orang zaman sekarang syiriknya itu daiman, terus menerus, tambah nemen. Kalau kejepit masalah tambah nemen. Kalau pas biasa-biasa begini, ya syiriknya biasa-biasa, syirik biasa. Kalau pas tambah kejepit, merapin jeblok atau lautan itu mulai kena ombak tsunami, atau ada gempa, atau ada musibah apa, syiriknya tambah nemen, dukunnya tambah keluar semuanya, terus kemudian sesajennya tambah dikompliti, atau juga mbelehnya tambah digedeni. Dulu hanya mbeleh ayam, biasanya sekarang kebu atau kambing atau kebu atau sapi, tumbalnya itu tambah digedeni. Ini menunjukkan syiriknya lebih parah. Terus yang ketujuh, takut, yaitu keyakinan bahwa sebagian dari para wali yang telah meninggal dunia atau makhluk-makhluk yang gaib bisa melakukan dan mengatur suatu urusan serta mendatangkan mudarat atau bahaya. Karena keyakinan ini, mereka menjadi takut kepada para wali atau makhluk gaib tersebut. Karena itu kita menjumpai sebagian manusia berani bersumpah bohong atas nama Allah, tetapi tidak berani bersumpah bohong atas nama wali, karena takut kepada wali tersebut. Hal ini adalah kepercayaan orang-orang musyrik yang diperingatkan Al-Quran dalam firman-Nya, "Alisallahu bika bin adah ayuhawifunaka billadina min dunih." Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya dan mereka menakut-nakuti kamu dengan sesembahan yang selain Allah. Adapun takut kepada hewan liar atau kepada orang hidup yang zalim, maka hal itu tidak termasuk dalam syirik ini. Itu adalah ketakutan yang merupakan fitrah dan tabiat manusia, ya. Tidak termasuk syirik. Yang ketujuh, poin yang ketujuh, catatan beliau tentang masalah syirik itu syirkul khauf, syirik dalam perkara takut. Takut ini ada beberapa macam, ikhwan. Ada takut yang ibadah, ada takut yang syirik, ada takut yang mubah, ada takut yang ini muharramah, muharram, yang haram. Takut ibadah itu takut yang disertai dengan at-tadallul wal khudu'. rasa takut yang disertai dengan rasa sikap menghinakan diri dan tunduk. Takut seperti ini adalah takut ibadah. Takut seperti ini hanya boleh ditujukan kepada Allah saja. Tidak boleh takut seperti ini diberikan kepada selain Allah Ta'ala. Sehingga takut ibadah, takut yang tumbuh dari rasa menghinakan diri, penuh dengan pengagungan, dan disertai dengan ketundukan yang mutlak, yang total. Ini takut ibadah. Takut seperti ini adalah takut yang hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Ta'ala. Kalau takut jenis ini ditujukan kepada selain Allah, itu namanya syirik. Takut ibadah yang dia tujukan kepada selain Allah adalah syirik, tidak diperbolehkan, dan ini termasuk takut yang masuk dalam wilayah syirik. Yang kedua, takut yang apa tadi? Takut yang syirik, yang kedua itu takut ibadah yang ditujukan kepada selain Allah ada takut syirik. Sehingga takutnya itu kemudian disertai dengan yaitu rasa hina diri, rendah diri, dengan penuh pengagungan dan disertai dengan ketundukan. Ini takut syirik. Yang ketiga, takut yang muharram, takut yang diharamkan. Takut yang muharram ini takut yang menyeret kepada perbuatan meninggalkan perintah atau melakukan larangan. Ini takut yang muharram. Contoh mamanya takut dengan dosen sampai akhirnya meninggalkan salat atau melepas jilbab karena takut dengan dosen. Ini takut yang haram, enggak boleh, karena takut ini bisa meninggalkan perintah, melakukan yang muharramah. Takut yaitu tidak mendapatkan rezeki, kemudian mencari rezeki dengan cara yang haram. Ini takut yang haram yang demikian. Kemudian takut yang mubah atau takut yang merupakan tabiat manusia. Dia takut dengan binatang buas, takut dicaplok boyo, takut diuntal macan, takut dikejar anjing galak. Takut-takut seperti itu fitrah. Jangan antum komentari, jangan takut musyrik. Iya, diuntal beneran nanti, dilek sama macan atau dilek sama ulo sama atau binatang buas yang lainnya. Takut yang seperti ini takut fitrah, tinggal anda bagaimana mencari pengaman, bisa mengamankan diri dari hal-hal yang ditakuti seperti itu. Ya, termasuk takut kepada perampok, kepada begal, melewati tempat-tempat yang rawan. Ini termasuk takut yang fitrah. Takut yang memang fitrahnya manusia takut. Kecuali kalau takutnya itu kemudian menyeret kepada meninggalkan perintah Allah dan melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa berubah menjadi takut yang haram atau bahkan takut yang jadi musyrik. Ini rasa takut yang mesti kita pahami. Ada takut ibadah, ada takut syirik, ada takut muharram, ada takut yang merupakan taubiat. Sehingga harus bisa membedakan supaya tidak salah menilai. Tidak salah, yaitu menilai orang yang memiliki rasa takut. Sekarang beliau katakan di sini, syirkul khawf wahuwa al-i'tiqadu bi'anna li ba'dil awliya il amwat awil ghaibin tasarrufan wa dararan yusabbibul khauf minhum wa hadha i'tiqadul musyrikin alladhi haddara minhu al-Qur'anu biqaulihi. Takut yang syirik adalah keyakinan bahwa sebagian para wali yang sudah mati atau makhluk-makhluk yang gaib atau orang-orang yang gaib yang tidak ada tasarrufan, dia mengendalikan urusan, wadararan, dan bisa menimbulkan mandorot. Nek ora sesajen bakali iso Jogja ono pakebluk ono musibah besar karena sajene kurang. Itu takut yang sudah masuk dalam wilayah syirik, karena dia yakini ada yang bisa menimbulkan mara bahaya selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah keyakinan bahwa sebagian wali atau orang mati atau orang gaib mereka mengendalikan urusan, bisa menimbulkan mara bahaya yang menyebabkan rasa takut di kalangan manusia. Wahada i'tiqadul musyrikin, ini adalah i'tiqadnya orang-orang musyrik, keyakinannya orang-orang musyrik. Alladhi haddara minhul Qur'an, yang Al-Qur'an memperingatkan perihal yang seperti ini, biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah ta'ala, alaysallahu bikafin abdah, bukankah Allah cukup bagi hambanya, bukankah Allah yang mencukupi hambanya. Artinya barang siapa yang dia bersandar kepada Allah, fawa khasbuh. Wa may yatawakkal 'alallah fawa khasbuh. Barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah yang akan ini mencukupi hambanya segala-galanya. Allah yang akan merantasi, Allah yang akan betul-betul ini mencukupi segala kebutuhan para hamba. Oleh karena itulah orang yang mereka menyerahkan total urusannya kepada Allah Ta'ala, Allah yang akan ini menghandle urusan-urusan dia, sehingga dia berasa seakan-akan berada di benteng yang aman dan menyerahkan kepada yang paling, yang maha merantasi. Tahu merantasi enggak? Hah? Merantasi enggak tahu? Hah? Enggak tahu? Merantasi itu kalau dia diserai urusan apa, merantasi, merantasi semuanya beres, pokoknya beres semuanya, tau nggak? Nanti buka kamus Purwodharma tau. Merantasi itu apa? Sehingga kalau dia kalau orang menyerahkan urusan kepada Allah Ta'ala, Allah yang akan menghandle urusan dia, sehingga akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya. Maka dibutuhkan tawakal total. Ini menyerahkan total urusan kepada Allah Ta'ala, betul-betul bersandar total hatinya kepada Allah Ta'ala. Maka jangan menyandarkan urusan kepada dirinya sendiri. Oleh karena itulah tawakal ini hakikat penghambaan kita kepada Allah Ta'ala. Dalam surat Al-Fatihah intinya pada ayat Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud, hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah. Ini adalah menegaskan tujuan dia diciptakan Allah totalitas agar hanya beribadah kepada Allah Ta'ala. Kita diciptakan yakni untuk satu tujuan ini. Berarti kita enggak boleh makan, enggak boleh sekolah, enggak boleh kerja, begitu. Gimana? Wong kita suruh ibadah aja. Kita diciptakan Allah untuk hanya beribadah kepada Allah aja. Berarti enggak boleh tidur, enggak boleh makan, enggak boleh minum, enggak boleh kerja, enggak boleh kawin. Gimana? Betul. Kenapa? Keliru yang demikian. Jadi bukan begitu. Tapi seorang muslim ibadah itu mencakup totalitas kehidupannya bisa menjadi amal ibadah kepada Allah Ta'ala. Yang intisari ibadahlah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam rangka mewujudkan ketaatan kepada Allah yang merupakan bentuk ubudiyah kita kepada Allah Ta'ala, totalitas hidup kita untuk beribadah kepada Allah Ta'ala ini, kita tidak memiliki kekuatan apapun kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Kita tidak memiliki kekuatan apapun kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah orang bersandar total kepada Allah Ta'ala agar Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa mewujudkan amal ibadah. Jangan menyerahkan kepada diri Anda sendiri. Jangan bersandar kepada ilmu Anda, kepada nasab Anda, kepada kekuatan jasad Anda, tapi bersandarlah kepada Allah yang mengendalikan urusan para makhluk, yang ubun-ubun kita di tangan Allah Ta'ala, yang apabila Allah memberikan pertolongan kepada kita, semuanya akan dimudahkan Allah dalam menunaikan segala macam bentuk amal ibadah, ibadah yang zahir maupun yang batin, yang mahdhah maupun yang ghairu mahdhah. Maka ini semuanya akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala dengan syarat dia betul-betul bersandar total kepada Allah Ta'ala. Maka Nabi mengajarkan kepada kita, ya hayu ya qayyum, birahmatika astaghith, asrih li sya'ni kullah, wala taqilni ila nafsi tarfata'in. Waidat yang maha hidup dan maha menegakkan segala urusan, dengan rahmatmu aku beristighasah, dan perbaikilah segala urusanku ya Rabb, dan jangan engkau serahkan dalam hal memperbaiki urusanku kepada diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata. Sehingga seorang hamba yang mengetahui tentang kesempurnaan Allah, dia akan totalitas menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa yukhaffifunak billati min duni. Dan musuh-musuh kalian, mereka itu menakut-nakuti kamu dengan sesembahan selain Allah Ta'ala. Diancam, kualat, awas, kualat. Kalau sampai kamu macam-macam, kualat. Sehingga diancam, kualat. Sama yang mereka anggap keramat. Kalau kamu nanti tebang pohon ini, kualat. Sak kampung ini iso gendeng kabeh. Diancam sehingga ditakut-takuti dengan apa yang dia keramatkan tersebut. Ini sudah gaya kuno sesungguhnya itu. Gaya kuno dari zaman syirik kuno, zaman dal, sampai sekarang. Sekarang zaman apa? Dulu zaman dal, sekarang zaman no. Dari zaman dal sampai zaman no, ya syiriknya itu hanya, ya ini ganti-ganti istilah saja, tapi hakikatnya kan sama. Di antaranya ngancam-ngancam. Termasuk Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam pernah diancam-ancam kayak gitu. Maka jawaban Nabiullah Ibrahim apa? Ayul fariqaini ahaqqu bil amni. Wahai orang musyrik yang tidak takut kepada Allah, tidak takut dalam menyekutukan Allah, mana di antara dua kelompok kami yang muwahid, kalian yang musyrik, mana yang lebih layak takut di antara dua kelompok ini? Lalu ditegaskan Allah, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Adapun orang-orang yang mereka beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kedzaliman, dengan syirik, maka mereka yang lebih berhak, mereka akan mendapatkan rasa aman, jaminan keamanan dan jaminan petunjuk dari Allah Ta'ala. Sehingga orang-orang mukmin yang bertauhid lah yang lebih berhak untuk merasakan keamanan dalam dirinya. Makanya para musuh mereka menakut-nakuti muslimin mukminin dengan sesembahan-sesembahan mereka. Jangan takut dengan syirik yang mereka takut-takutkan kepada yaitu muslimin. Ammal khaufu minal hayawanil muftaris wadzalim al-hayyu fajais walaysa bisyirkin. Adapun takut kepada hewan buas yang menerkam, singa yang menerkam atau buas yang menerkam, wadzalim al-hayyu atau orang zalim yang masih hidup. Kalau orang zalim sudah mati enggak bisa apa-apa. Orang zalim masih hidup, bisa-bisa masih bisa nyekel tembak, nyekel petel, nyekel keris, nyekel pisau, pedang. Orang zalim yang bengis, orang zalim yang masih hidup, maka takut kepada mereka yakni suatu hal yang jais, yang boleh. Yang penting bagaimana dia bisa menghindar dari ancaman binatang buas, orang-orang zalim, walaysa bisyirkin, dan tidak termasuk yakni kesyirikan. Ini adalah poin yang ketujuh, ini syirikul khauf, syirik dalam bentuk atau syirik rasa takut yang syirik. Yang ke-8, syirik hakimiyah. Termasuk dalam syirik hakimiyah kekuasaan, yaitu mereka yang membuat dan mengeluarkan undang-undang yang bertentangan dengan syariat Islam dan membolehkan diberlakukannya undang-undang tersebut, atau dia memandang bahwa hukum Islam tidak lagi sesuai dengan zaman. Yang tergolong musyrik dalam hal ini adalah para hakim, penguasa yang membuat serta memberlakukan undang-undang, dan orang-orang yang mematuhi dan menjalankan undang-undang tersebut jika dia meyakini kebenaran undang-undang itu dan rela dengannya. Ya. Yang ke-8, syirkul hakimiyah, syirik hukum. Syirik dalam hal ini hukum. Tauhid mengajarkan bahwa innal hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum itu adalah miliknya Allah Ta'ala. Ya, yang berhak untuk membuat syariat halal haram, yang berhak untuk membuat yaitu syariat ketentuan, ini syariat kehidupan, ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui persis tentang manusia, apa yang akan menjadikan baiknya, akan apa yang akan menjadikan jeleknya. Hanya Allah yang tahu persis, sehingga hukum itu hanya milik Allah Ta'ala, dan tidak boleh membuat hukum yang bertentangan dengan hukum Allah, yang itu adalah penyekutuan Allah dalam masalah hukum. Amlahum syuraka syara'ulau minaddin malam ya'dan billah. Apakah mereka memiliki syuraka? Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang Allah yang membuat syariat yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Ta'ala, sehingga sengaja membuat aturan-aturan perundang-undangan yang bertentangan dengan syariat Allah? Ini adalah bentuk penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. وهو الذي يصدر القوانين المخالفة للإسلام ويجيزها. Syirik hakimiyah adalah itu yang bersumber atau terbentuknya perundang-undangan yang bertentangan dengan Islam, dan dia membolehkan perundang-undangan tersebut. Perundang-undangan umpamanya yang menghalalkan perjudian, menghalalkan khamr, menghalalkan perzinaan, dan menghalalkan yang lain-lainnya. Ini adalah undang-undang yang bertentangan dengan ajaran Allah Ta'ala, dan kalau dia tetapkan sebagai undang-undang, artinya dia menyekutukan Allah dengan dirinya, atau dia menjadi orang yang pendurhaka kepada Allah Ta'ala. Aw yara adama salahiyati hukmil Islam, atau dia memandang bahwa hukum Islam itu enggak layak, tidak layak, tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, sehingga Islam itu hanya layak pada zaman badui, zaman unta, zaman nabi, tapi enggak bisa dipakai lagi di zaman kita sekarang ini. Perlu ada revisi-revisi dari perundang-undangan tersebut. Ini keyakinan yang seperti ini, keyakinan yang menunjukkan dia sok lebih tahu daripada Allah yang menurunkan undang-undang tersebut. Manusia membuat undang-undang dengan apanya, kawan? Dengan akalnya. Akalnya manusia yang menciptakan siapa? Allah Ta'ala. Allah yang menciptakan otak-otaknya manusia, Allah lebih tahu kemampuan manusia seberapa, kadarnya, jangkauannya seberapa, Allah lebih tahu. Sehingga hanya orang-orang yang memang keminter, orang yang mereka ini sok merasa lebih pinter dibandingkan dengan Allah sang pencipta, yang menimbulkan kesombongan bahwa dia lebih layak untuk membuat hukum yang lebih layak untuk kehidupan manusia sesuai dengan zamannya, sehingga kayak sepertinya Allah hanya tahu zaman ul dan tidak tahu zaman no, sehingga mereka lebih layak untuk membuat perundang-undangan yang layak untuk kehidupan manusia sekarang, dan Islam dianggap ini hukum yang tidak layak lagi diterapkan di zaman kita sekarang ini. Ini adalah pandangan syirik, pandangan kekufuran, yang hanya Allah tentu yang lebih layak untuk membuat hukum. Maka di antara tuntutan orang mukmin mengembalikan semua masalah yang mereka perselisihkan kepada hukum Allah Ta'ala. Yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazzatum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli. Wahai orang yang beriman, taatlah Allah, Rasul, dan ulil amri. Dan kalau kalian berselisih dalam suatu urusan, kembalikan urusannya itu kepada Allah dan Rasulnya, yakni kepada Quran dan Sunnah. Kemudian, ketika seorang Muslim sudah ada niat mengembalikan segala masalah dengan Quran dan Sunnah, itu menuntut ketundukan. Menuntut ketundukan. Maka orang-orang yang tidak ada ketundukan kepada keputusan ajaran Islam, maka dia kalau enggak munafik, yang bahkan kafir. Kalau orang mukmin akan ada ketundukan terhadap ajaran yang datang dari Allah, yang jelas-jelas itu adalah keputusan Allah dan Rasulnya tanpa ada takwilan-takwilan. Maka Allah bersumpah dengan sumpah Allah, fala warabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Demi Rabbmu, demi Allah, mereka belum dikatakan orang yang mukmin sejati, mukmin yang sebenarnya, sampai satu mereka itu rela menjadikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim yang akan memutuskan semua perkara yang dia miliki, bukannya satu dua perkara, tapi fima syajara bainahum, semua perkara yang mereka miliki. Kemudian setelah diputuskan, summa la yajitu fi sudurihi afi ang summa la yajitu fi angsuhim harajan mimma qadaita. Kemudian tidak didapatkan dalam jiwa mereka itu haraj, perasaan berat terhadap keputusan Allah, keputusan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa yusallimu tasliman, kemudian mereka tunduk sepatuh-patuhnya. Ini adalah orang mukmin. Ah, kalau belum seperti ini, enggak pantas dia mengaku dirinya mukmin. Ora pantas, ora patut, kata orang. Ora patut wong mukmin kok kayak gitu, enggak patut. Mana ayatnya? Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Ora patut mukmin laki-laki, mukmin perempuan, jika Allah dan Rasulnya telah memutuskan sebuah perkara, dia masih punya pilihan lain selain yang telah dipilihkan Allah dan Rasulnya tadi. Jadi pilihannya itu seleranya masih beda dengan apa yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Orang yang masih punya pilihan lain dari pilihan Allah dan Rasulnya, ini menunjukkan mu'imannya itu belum klop. Maka rong patut kalau dia itu mengaku mukmin. Kalau dia betul-betul mengaku mukmin, patutnya itu mukmin itu tunduk patuh nerima apa yang diputuskan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nek masih ngeyel, berengkeli, menentang, itu namanya imannya masih iman yang belum utuh, belum jadi. Imannya belum tul, belum yakni sempurna di dalam dirinya. Kemudian beliau katakan di sini, wayasmulul hakim wal mahkum, dan syirik hakimnya itu meliputi al hakim, penguasa yang membuat perundang-undangan, atau hakim yang membuat yakni hukum-hukum yang menyelisih syariat Allah dan Rasulnya, wal mahkum, dan orang-orang yang mereka rela, yakni orang-orang yang mereka dihukumi, yang dia dihukumi dengan hukum-hukum tersebut. Wadzalika idza taqadaha al mahkum wa radhiya biha, itu apabila orang yang dihukumi tadi itu dia berkeyakinan bolehnya berhukum dan hukum itu, dan dia ridho. Dia ridho dengan hukum tersebut. Maka ini termasuk, ini keyakinan syirik, perbuatan syirik. Yang ke-9, syirik besar bisa menghapuskan amal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la'in asyrakta layahbatanna amaluka wa latakunanna minal khawasirin. Ya, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la'in asyrakta layahbatanna amaluk wa latakunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau ya Rasulullah SAW dan kepada orang-orang sebelummu, ini para nabi dan para rasul, apa di antara yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna amaluk, kalau engkau menyekutukan Allah, yang diancam ini adalah Rasulullah SAW. Engkau nabi, nabi yang akhlaknya sempurna, nabi yang manusia terbaik, yang rajin beribadah. Kalau sampai Rasulullah SAW yang begitu kemudian musyrik, menyekutukan Allah, maka seluruh kebaikan yang dilakukan nabi yang sudah bergunung-gunung, ratusan gunung kebaikan, itu akan hancur semuanya. Wala takunanna minal khasirin, dan benar-benar kalian, Anda akan termasuk orang yang rugi karena tidak mendapatkan keuntungan apapun dari amal yang telah dia lakukan, karena amalnya ludes, nggak ada untungnya sama sekali. Bahkan dia terancam dengan ancaman jahanam, maka rugi. Wis kesel-kesel, gembrobios, entek modali, dia sudah all out dalam melakukan amal, kemudian dia semua kebaikannya atau semua kebaikannya itu ludes, nggak ada artinya sama sekali. Maka ini termasuk orang mereka ini rugi. Yang ke-10, syirik besar tidak akan diampuni Allah kecuali dengan taubat dan meninggalkan perbuatan syirik secara keseluruhan. Allah berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya. Sesungguhnya innallaha Yang ke-10 asyirkul akbar, syirik besar. Tadi 9, 10, 11 ini penjelasan tentang masalah syirik. Kalau yang 8 ke sana itu macam-macam syirik besar. Kalau yang 9 ke sini penjelasan pelengkap penjelasan tentang masalah syirik. Maksudnya syirik besar itu dampaknya membatalkan semua amal. Yang ke-10, maksudnya syirik besar itu la yaghfiruhullah. Allah tidak akan pernah mengampunkan dosa syirik illa bitaubah, kecuali kalau sebelum matinya dia telah mentaubati perbuatan syirik yang dilakukan tersebut. Wa ini watarki syirki kullih, dan meninggalkan semua jenis syirik. Allah tidak akan mengampunkan perbuatan syiriknya itu kecuali kalau dia bertaubat dan meninggalkan semua bentuk kesyirikan yang pernah dia lakukan. Kalau dia tidak bertaubat, maka perbuatan syiriknya tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala. Kalau dia mati dalam keadaan dia musyrik, maka tidak akan diampunkan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana ayat yang Allah sebutkan, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampunkan dosa syirik, dan Allah dengan kehendaknya mengampunkan dosa selain syirik itu bagi orang yang Allah kehendaki. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang dia menyekutukan Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida, dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Dosa syirkun akbar tidak akan diampunkan Allah, dan dia akan menjadikan langgengnya dia di jahanam, dan dia telah dicap dengan kesesatan sesat yang sangat nyata. Karena sesat yang paling sesat adalah terjatuh dalam perbuatan syirik dan kufur. Yang lainnya masih di bawah tingkatan syirik dan kufur yang dia miliki. Yang 11, syirik banyak macamnya. Di antaranya adalah syirik besar dan syirik kecil. Semua itu wajib dijauhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar berdoa, Allahumma inna na'udzubika min an usyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya. Adapun yang ke-11, asywali syirki anwa'un katsirah. Syirik itu macam-macamnya sangat banyak. Ini adalah contoh-contoh saja, sebagian contoh-contoh tentang aneka rupa syirik. Ini semuanya contoh-contohnya. Adapun sesungguhnya macam syirik banyak. Ya kalau diringkas lagi ada syirik rububiyah, syirik uluhiyah, syirik asma sifat. Masing-masingnya punya cabang contoh yang sangat banyak. Syirik itu macamnya banyak. Minha al-akbar wal-asghar. Ada yang besar, ada yang kecil. Yajibu al-hadru minha. Wajib setiap kita untuk betul-betul hati-hati dan waspada dari terjatuh dalam perbuatan syirik tersebut. Caranya kita hati-hati dari perbuatan syirik, langkah-langkahnya apa ya kawan? Di antara langkahnya untuk kita betul-betul bisa menghindari syirik, apa langkah-langkahnya? Ya pertama harus belajar dulu dengan detail apa itu hakikat syirik dan hakikat tauhid, biar kita bisa menjauhi perbuatan syirik. Lah kalau kita tidak tahu, bagaimana kita akan bisa menjauhkan diri kita dari perbuatan syirik tersebut? Wong tidak tahu. Namanya orang enggak tahu itu kadang melakukan dia enggak rumongso, padahal dia melakukannya. Makanya untuk selamat dari perbuatan syirik mesti kita harus tahu, berilmu dulu sebelum ini kita melakukan yang lain-lainnya, berilmu dulu. Kemudian jangan lupa yaitu senantiasa minta tolong kepada Allah untuk bisa diberikan kekuatan menjauhi segala macam bentuk kesyirikan tersebut, karena sering orang tidak berdaya meninggalkannya dengan segala macam faktor. Waqad allamana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam an naqul, sungguh Nabi telah mengajarkan kepada kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita doa agar terlepas dari lilitan syirik. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, inna na'udzubika, sesungguhnya kami berlindung kepadamu, min an nusyrika bika syai'an na'lamu, ya, berlindung dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang kami tahu itu adalah perbuatan penyekutuan. Wa nastaghfiruka lima la na'lam, dan kami mohon ampun kepadamu ya Allah terhadap dosa yang tidak kami ketahui. Sehingga betul-betul seorang mukmin dia akan mewaspadai segala macam untuk kesyirikan dengan berusaha untuk memperjelas sejelas-jelasnya ilmu yang berkaitan dengan tauhid dan syirik. Pertanyaan, bagaimana cara terbaik dalam menghadapi atau mengatasi fitnah yang ada di dunia? Walaupun fitnah tersebut merupakan fitnah syahwat maupun fitnah syubhat. Syahwat itu dihadapi dengan kuatnya iman dan keyakinan. Syubhat dihadapi dengan sempurnanya ilmu. Sehingga dengan imannya dan keyakinan yang sempurna, dia bisa menepis syahwat. Kalau dia imannya kuat, ingin mendapatkan surga dan segala kelezatannya, maka godaan-godaan syahwat yang rata-rata kenikmatan sesaat tidak akan menggelincirkan dia dari keteguhan dia dalam menginginkan kenikmatan abadi di jannah. Syubhat terjadi karena minimnya ilmu, sehingga kita gampang dibuat kabur-kabur, tidak melihat dengan jelas hakikat kebenaran, apalagi berhadapan dengan orang yang pandai berbicara. Maka yang akan menangkis syubhat adalah ilmu, kesempurnaan ilmu. Sehingga dengan ilmu dan keyakinan akan tertepis syubhat dan syahwat. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lama sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu para pemimpin yang berjalan membimbing manusia dengan petunjukku. Yang para pemimpin ini kenapa sampai ke derajat imamah, derajat kepemimpinan? Lama sabaru, karena kesabarannya. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan karena keyakinannya dengan ayat-ayat kami. Kesabarannya dengan sabar, sabar itu sempurna. Ini sempurna imannya, mengenai imannya bukan kesabaran, ini akan menepis gejolak syahwat. Sedangkan kalau sempurna ilmu akan menepis kekaburan syubhat. Sehingga mesti yang diupayakan yang paling pokok itu sempurnanya kita dalam mewujudkan iman dan menyempurnakan terwujudnya ilmu. Dengan itu akan menepis syahwat dan syubhat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita disuruh menyerahkan segala keadaan kepada Allah SWT. Apakah kita juga harus berusaha? Syariatnya itu kerja dan hati kita total sandarkan kepada Allah Ta'ala. Beramal dan hatinya total bersandar kepada Allah Ta'ala. Jangan bersandar kepada sebab. Ya, kita wajib. Orang yang tidak menempuh sebab itu mencela syariat. Yang paling gampang sekarang, antum ingin punya anak, terus tawakal kepada Allah, hatinya total pasrah kepada Allah. Kawin gak kawin, kalau ditakdirkan punya anak, mau pasti punya anak. Terus anaknya metu kok ngendi? Ya, syariatnya kawin dulu, menikah dulu, kemudian kalau sudah menikah jima. Ini syariatnya untuk bisa keluar anak. Lah masuk bayi ini yang gelantung jeblok dari langit sendiri-sendiri, wek-wek-wek. Ya enggak bisa, syariatnya Allah mesti dilakukan dengan usaha. Sehingga tawakal itu gabungan antara ini akhdul asbab, mengambil sebab, dan kemudian hatinya menyerahkan total kepada Allah Ta'ala. Apakah takut dengan kegelapan sendiri di rumah, takut tidak bisa melunasi hutang, takut tidak bisa amanah dalam suatu kegiatan, itu termasuk syirik? Ini dicampur-campur, tak melunasi hutang, amanah, dewe-dewe. Kalau takut melalui sumal tidak bisa melalui sang itu berkaitan dengan lah utangnya itu punya stok untuk nyaruh atau enggak. Kalau mau utang itu ikhwan, itu pertama utang dalam urusan yang memang super primer sangat dibutuhkan sekali. Dan kalau utang kalau bisa punya stok yang bisa pakai nyaur, punya cadangan, sehingga kalau jatuh tempo ada yang dipakai cadangan untuk membayar. Atau kalau terpaksa sekali utang karena kebutuhan primer yang super primer. Sekarang ini modelnya semuanya suruh utang, rumah utang, mobil utang, motor utang, sampai juga mau kawin utang. Jadi mahar istrinya diutang. Sehingga semuanya zaman utang, zaman no, zaman utang. Ini nah pendidikan terlilit utang. Kalau kita harusnya itu harus senantiasa berusaha untuk cash, punya duit cash, jangan utang. Sehingga habis beli mati, selesai urusannya, enggak ada lagi terkait-kait dengan utang. Ini pendidikan Islam, pendidikan sekuler atau pendidikan kapitalis, kita disemangati utang-utang-utang, kemudian ditekak, dijerit dengan lilitan utang, sehingga menjadi ini lunglit karena mikir utang. Tahu lunglit? Tinggal balung kulit. Adapun takut tidak amanah, ini beda lagi. Takut tidak amanah, sehingga dia tidak mencari-cari amanah. Kalau dia diamanahi, dia minta tolong kepada Allah untuk dia bisa menunaikan amanah. Ini tersebut. Ya intinya syirik adalah dia memberikan ubudiahnya kepada selain Allah Ta'ala. Tadi takut sudah kita terangkan macam-macam. Ada takut ibadah, takut syirik, takut fitrah, takut yaitu tabi'i atau takut yang muharram. Ini bisa nanti antum bisa masukkan ke yang mana dari permasalahan itu. Cukup ikhwan, sudah bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.